Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Qala al-musannifah hafizahallahu ta'ala tanbihun, catatan tambahan dari Zainab Ats-Tsaqafiyah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, Rasul bersabda, Idza syahidat ihdakunna al-isya'a, jika seorang wanita, salah satu dari kalian, menghadiri sholat isya di masjid, falatatibu, maka janganlah dia memakai minyak wangi tilkal lailata, pada malam itu. Diriwayatkan oleh Muslim. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyumamra'atin, setiap wanita, asobat, yang terkena bakhuran, bakhur, parfum berupa asap, keharu, cendana atau yang lain, fala tashhad ma'anal isya al-akhirata, maka janganlah menghadiri sholat berjamaah, sholat isya berjamaah bersama kami. Dikatakan oleh Muslim. Ya, maka di sini dikumpulkan sejumlah riwayat parfum yang tidak boleh dipakai oleh wanita ketika pergi ke masjid. Kalau di hadis yang pertama tadi dari Zainab, tadi tidak boleh pakai tip. Tidak boleh pakai tip. Kemudian di hadis yang kedua tidak boleh pakai bakhur. Yang ini berbeda. Nih. Bakhur itu asap, kalau tip parfum, ya, boleh jadi parfum cair, semacam itu yang minyak wangi. Kemudian hadis yang ketiga, larangan pakai iter. Dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyumamra'atin ista'tarat, semua wanita yang memakai al-iter, jenis parfum, bedanya dengan tip, ada bedanya, yang satu itu untuk kain, yang satu untuk badan. Namun saya belum cek mana yang untuk kain dan mana untuk badan, tip ataukah yang iter. Famarat biqaumin, lalu dia melewati sekelompok laki-laki, liyajidu rihaha, supaya laki-laki tersebut mendapatkan baunya, fayazaniyah, maka dia adalah bagikan wanita pelacur. Dia melakukan perbuatan khas, dia melakukan perbuatan khas pelacur, dan siapa yang melakukan perbuatan khas satu kaum, maka dia bagian dari mereka. Diriwayatkan Imam Ahmad. Mungkin ini satu hal yang bagus dilakukan oleh penulis. Beliau kumpulkan tiga hadis. Beliau kumpulkan di sini tiga hadis yang membahas larangan wanita memakai parfum dengan segala modelnya. Karena kalau kemudian cuma didatangkan satu hadis saja, bakhur misalnya, maka orang bisa bermain di kata-kata bakhur. Ini bukan bakhur, ini tip. Nah, namun ternyata kita jumpai ya, tiga-tiganya ada ya, tiga jenis parfum itu sudah dibahas semua oleh Nabi. Mau pakai tip, mau pakai bakhur, mau pakai iter, semuanya sudah ada pembahasannya. Sehingga orang tidak bisa bermain di bakhur atau kemudian di tip, ini bakhur kok bukan tip, nah, misalnya. Meskipun ya, seandainya beliau bawakan satu hadis misalnya yang bahas tentang masalah tip, parfum dalam bentuk tip, maka ya bakhur itu juga berlaku, tapi mimbabil qiyas. Ya, adapun kalau dikumpulkan semacam ini, maka ini mimbabin nas. Ada nasnya dalam masalah ini. Tidak perlu pakai qiyas. Ya, kalau cuma hadisnya masalah tip saja, bagaimana dengan bakhuk? Ya, kias dengan tip. Gimana dengan ini? Ya, kias dengan tip. Namun ketika tiga-tiganya dibawakan di sini, maka babnya nanti tidak perlu pakai bab kias, karena ternyata sudah mansus alihi. Ya, ternyata sudah ada nasnya. Kemudian Sasalah Al-Fauzan hafizullah ta'ala mendapatkan pertanyaan, apakah boleh bagi wanita jika berangkat untuk sholat tarawih untuk memakai bakhur? Tetap bakhur, faqat bil bakhur. Memakai bakhur duna istirdamil utur, tanpa memakai iter. Nah, gimana kalau pakai bakhur, enggak pakai iter? Mungkin dia penanya ini beralasan dengan hadis yang ketiga, ayyu imra'atin istatarat, siapa saja dari wanita yang memakai iter. Ini saya enggak pakai iter, namun pakai bakhur. Boleh enggak? Nah, kan hadisnya pakai iter. Bukan bakhur. Maka jawaban beliau, tidaklah boleh bagi wanita jika pergi ke pasar atau pergi untuk sholat tarawih dan yang lain untuk memakai tip, untuk memakai parfum, baik itu bakhur, wala bidduhan, atau kemudian menggunakan bentuk minyak-minyakan, parfumnya berupa minyak yang dioleskan, kemudian menghasilkan wangi, wala birairihima, ataupun bentuk yang lain. Terdapat hadis yang valid dari Nabi SAW, Nabi mengatakan ayyuma imra'atin asabat bakhuran, maka secara khusus beliau bawakan hadis yang membahas tentang masalah parfum berupa bakhur. Ada hadis larangan tentang pakai parfum berupa bakhur, badannya atau pakaiannya itu diberi wewangian dengan menggunakan asap gaharu atau cendana atau yang lainnya. Maka janganlah menghadiri sholat isya berjamaah bersama kami. Wa bi hadhil munasabah, dan dalam kesempatan ini, awaddu, aku ingin ingatkan, li amrin, satu perkara berkaitan dengan wanita yang hadir ke masjid selama bulan Ramadan. Yahdurna, mereka hadir, ma'ahunna, bersama mereka, mabkharah, wadah untuk parfum bakhur, wa'udan, dan gaharu. Waitabakharna biha, yang mereka kemudian berparfum dengannya, wahunna, dan mereka fil masjid, di masjid. Maka fata'alaka ar-ra'ihah, maka bau dari bakhur itu menempel bihina pada diri mereka. Nah, kebiasaan orang Saudi habis selesai sholat tarawih pergi ke mall. Fa'idha kharajna lisuq, setelah pulang dari sholat tarawih, kemudian mereka pergi ke mall, pergi ke pasar. Wajada bihinna atharutib, maka wujida bihinna atharutib, maka dijumpai pada mereka bekas dari wangian tadi. Wahada khilaful masyru', dan ini satu hal yang menyelisih hal yang disyariatkan, fi haqqihinna, pada mereka. Naam, memang labasa, tidaklah mengapa seorang wanita datang ke masjid dengan membawa wadah parfum bakhur, dan dia memberikan parfum untuk masjid dengan asap tersebut. Namun untuk masjid saja, tanpa wanita kemudian berparfum dengannya. Adapun jika wanita juga ikut berparfum dengannya, fala, maka tidak diperbolehkan. Maka beliau membahas satu fenomena yang beliau jumpai di masyarakatnya, yang dijumpai oleh Syaikh Al-Fauzan di masyarakatnya, perlu diketahui bahasanya di antara hal yang Nabi anjurkan itu memberi parfum pada masjid dan musola dengan bakhur. Satu hal yang Nabi anjurkan masjid itu sehingga wangi, namun dengan kemudian diberi wangian, dan secara khusus Nabi menyebutkan bakhur. Nah, maka beliau sampaikan ada fenomena di masyarakatnya, ada orang yang infak bakhur untuk masjid. Ya, maka ada ibu-ibu pergi ke masjid untuk sholat tarawih, dia infak bakhur ke masjid sambil membawa wadahnya, kotaknya, ya, sama kemudian membawa materinya, gaharunya dan cendananya, nanti tinggal dihidupkan setelah sampai masjid. Maka tadi yahdurna mahunna, maka hadir ke masjid bersama wadah untuk bakhur dan kayunya. Sampai di masjid, di musola bagian untuk bagian wanita, kemudian dinyalakan. Kemudian dinyalakan, kemudian sehingga kemudian keluar asapnya untuk ngasih parfum di masjid. Nah, namun kemudian beliau sampaikan, namun banyak wanita yang kemudian ikut menikmati asap tadi, boleh jadi kemudian mendekatkan badannya ke asap tersebut atau kainnya, didekatkan ke asap yang maksud pokoknya adalah untuk memberi parfum untuk masjid. Nah, akhirnya sebagaimana kebiasaan masyarakat Saudi, selesai tarawih pergi ke suk, pergi ke mall belanja, shopping, maka ini satu hal yang tidak benar, karena di badan wanita tadi itu ada parfum bakhurnya. Beliau sampaikan nih, kemudian di poin selanjutnya, kalau seandainya bawa ke masjid cuma membawa bakhur dan itu untuk masjid saja tanpa wanita juga mewangikan dirinya dengannya, maka tidak mengapa. Nah, namun ya cuma sekedar untuk masjid saja, duna anta tabakhar an nisa biha, non wanita ya, tanpa kemudian berparfum dengannya. Kemudian sebelum kita lanjutkan tadi di hadis tentang tiga jenis parfum yang Nabi larang untuk wanita, tadi ada kata-kata al-isya al-akhirah, isya yang terakhir. Yang dimaksud dengan isya yang terakhir adalah isya. Ini, karena isya awal adalah maghrib. Ini, maka nama lain dari salat maghrib adalah al-isya al-awwal, isya yang pertama. Oleh karena itu isya itu disebut dengan al-isya al-akhirah, isya yang terakhir. Kemudian al-kolonia, satu jenis parfum. Enggak tahu kalau bacanya yang baca latinnya apa? Kalau Arabnya kolonia. Itu nama merek parfum. Kolon. Nih, tulisannya kalau pakai latin apa? Colokne. Ini pakai G ya, colokne. Ini orang Arabnya kolonia. Namun kemudian semua parfum beralkohol kemudian oleh orang Arab disebut kolonia. Nih, seperti orang Jawa semua motor itu Honda gitulah. Semua apa? Pompa air tuh Sanyo, ya. Semua pasta gigi tuh Odol, padahal Odol tuh nama merek. Odol tuh nama merek pasta gigi masa silam. Semua air kemasan tuh Aqua. Nah, ini kemudian. Semua parfum beralkohol itu disebut kolonia karena mereknya mungkin yang pertama kali tersebar itu mereknya merek itu Colonia, terus kemudian semua parfum parfum beralkohol itu disebut Colonia. Sebagaimana bahasa Inggris juga demikian, semua obat itu disebut semua obat tablet apa? Enggak ada permin apa? Di bahasa Inggris juga ada semua obat itu disebut apa? Permin apa Pak? Nah, itu nama merek. Kemudian kemudian untuk semua obat juga disebut seperti itu. Ya, di bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab ya, ya sama-sama seperti itu. Su'ila Syekhuna al-Imam al-Muhaddis Muqbil bin Hadi al-Wadi'i, Syekh Muqbil ditanya tentang ma hukmul utur. Alatifia al-kuhul yang parfum yang ada badannya alkohol. Wa kaifa na'rif anna fiha kuhul, dan bagaimana kita mengetahui adanya alkohol padanya. Ya, maka jawaban beliau, adapun parfum yang ada padanya kuhul, ada padanya alkohol, maka tidak boleh digunakan. Karena Nabi SAW bersabda, Allah melaknat khamar, orang yang asir membuat khamar, orang yang memerintahkan untuk membuat khamar, pemilik pabrik, wabai, orang yang menjualnya, orang yang membelinya, orang yang membawakannya, pelayannya, atau orang gudangnya, wal mahmul ilaihi, dan orang yang pesan, yang barang itu dibawakan kepadanya. Wa dzakara baqiyatal hadis, dan seterusnya hadis. Wa akthar minal utur, dan mayoritas parfum biha syai' minal kuhul. Alkuhul. Adanya, ada badannya ya, unsur alkohol. Fayam bari ala yusta'mal minha, maka sepatutnya tidaklah digunakan illa maqala dzul khibrah, kecuali yang dikatakan oleh orang yang punya pengetahuan oleh ahlinya, annahu khalin min alkohol, kalau parfum ini bersih dari alkohol. Awu jida man yabi'ul aturat, atau dijumpai ada orang yang jualan parfum, wawu amin, dan dia adalah orang yang bisa dipercaya ucapannya, sadiq, jujur dalam ucapannya, yang dia mengatakan kalau ini non-alkohol. Fadaka yu'khadu minhu, maka boleh diambil keterangan darinya, wallahul musta'an. Maka hukum parfum parfum beralkohol, ya, satu hal yang diperselisihkan oleh ulama muasirin, ulama kontemporer, ya, karena tentu bahan alkohol itu baru tersebar di masa-masa sekarang. Ya, dan pendapat yang paling keras tentang masalah ini adalah Syekh Muqbil. Ya, pendapat yang paling keras tentang masalah melarang, melarang dan keras dalam larangan adalah Syekh Muqbil. Beliau menilai kemudian parfum beralkohol itu khamar. Orang yang kemudian memakai parfum beralkohol, dia membawa khamar, dan dia menjadi manusia yang terlaknat berdasarkan hadis. Karena dia termasuk hamiluha, pembawa khamar. Nah, maka dia kemana-mana membawa khamar. Ya, sebagaimana tadi diisyaratkan dalam fatwa yang telah kita baca, dan lebih tegas lagi di fatwa yang kedua. Dan beliau juga ditanya, ma hukmu istikmal al-kolonia fil malabis? Apa hukum memakai parfum alkohol atau parfum yang mereknya kolonia, yang merupakan parfum beralkohol, pada pakaian? Maka jawaban beliau, kolonia adalah tuktabar muharramah. Kolonia adalah teranggap satu hal yang haram, karena ada padanya syai'an unsur min alkohol, dari alkohol. Bal ukhbirtu, bahkan aku mendapatkan kabar bahwa sebagian orang jika idza faqada al-khamra, jika tidak menjumpai khamar, dia yasrabu minha. Minum, mungkin enggak minum ya, tapi menggunakannya atau menghisapnya. Yasrab minha, meminumnya untuk supaya bisa mabuk. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allah melaknat khamar, penjualnya, pembelinya, peminumnya, pembuatnya, pemilik usahanya, pembawanya, dan pemesannya. Fala yajuzu ayyashriha, maka tidak boleh membawa khamar, tidak boleh membeli khamar, tidak pula boleh membawanya. Nah, wa idza wada'aha fi thiyabi fa huwa yu'tabaru hamilan laha. Ini. Maka jika seorang itu meletakkan parfum alkohol di pakaiannya, fahuwa yu'tabar, maka dia teranggap membawa khamar. Maka menjadi manusia yang terlaknat berdasarkan hadis. Kemudian kutipan selanjutnya, fatwa Syaikh Utsaimin rahimallahu ta'ala, fi hadil ayatim, maka dalam ayat ini, yaitu firman Allah Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Wahai orang-orang yang beriman, bahasanya khamar, maisir, judi, al-ansab, penyembahan kepada berhala, wal azlam, istikharah dengan panah, adalah satu hal yang kotor. Min amali syaitan, ulah dan aktivitas setan. Fastanibuhu la'alakum tuflihun, maka jailah dia supaya kalian menjadi orang yang beruntung. Dan perlu diketahui apakah khamar itu najis dan tidak, satu hal yang diperselisihkan oleh ulama. Jumhur ulama mengatakan najis. Jumhur ulama mengatakan najis, dan di antara yang menguatkan pendapat ini adalah penulis Atwa'ul Bayan, Syaikh Muhammad Amin Singkiti, ketika menjelaskan ayat ini, Al-Maidah ayat 90 di tafsirnya. Dan dia, ini yang menguatkan pendapat jumhur najis. Demikian juga ini di antara ulama kontemporer adalah pendapat Syaikh Ibnu Baz. Kemudian ada juga yang mengatakan bahasanya khamar itu tidak najis. Yang dimaksud dengan najis berkenaan dengan khamar adalah najis perbuatannya, jeleknya. Di antara hal yang menguatkan hal ini, pendapat ini dipilih di antara ulama kontemporer Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala dan Al-Albani rahimahullah. Al-Albani di Tamamul Minnah, ta'liq untuk fikih sunnah. Ya, perlu diketahui, baik yang mengharamkan ataupun yang mengatakan itu najis ataupun tidak, semuanya berdalil pakai Al-Ma'idah 90. Ini bisa jadi dalil untuk dua-duanya. Maka yang mengatakan kalau khamar itu tidak najis, mereka mengatakan rijsun min amali syaitan. Rijsun di sini bukan najis. Dan rijsun min amali syaitan, maka ini najis perbuatannya, perbuatan meminumnya. Maka ini rijis, kotor di sini bukan kotor dalam pengertian najis bendanya. Dan perlu diketahui jumhur beralasan sebagaimana Syaikh Amin Singkiti di Atwal Bayan, beliau beralasan dengan fastanibuhu, jauhilah dia, jauhilah dia. Maka jauhilah khamar. Maka ada perintah untuk menjauhi khamar, tidak boleh kemudian dekat-dekat apalagi memegangnya, maka berarti itu najis. Suruh jauh, dekat tidak boleh apalagi nyentuh. Ya, maka itu berarti itu najis. Najis fisik. Nah, kata Syaikh Ibnu Utsaimin tentang ayat ini, fi fawaid katsira, terdapat banyak faedah atau kandungan dari ayat ini. Yahumuna minha, ay minal fawaid, yang penting bagi kita minha dari fawaid tersebut, mayujad al-an, apa yang kita jumpai saat ini minal adiyah berupa tip, berupa parfum fil aswak, di pasar. Yang dijumpai padanya ada materi apa? Etel, ya. Hah? Apa? Etil, ya. Ethyl, etil, materi etil al-muskir yang memabukkan. Hal tadkhulu fi hadhil ayat aw la tadkhul? Apakah itu termasuk khamar dalam ayat ini ataukah tidak termasuk khamar? Padahal tadi sudah disampaikan etil tersebut muskir memabukkan. Karena tentu alkohol itu macam-macam ya formulanya. Ya betul, etil memabukkan. Ya. Ya pokoknya ini etil yang memabukkan ya. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mendeskripsikan khamar bahasanya dan memberikan pengertian khamar bahasanya dia adalah ma'askara, semua yang memabukkan. Faqala, lalu beliau faqal. Kemudian Nabi juga mengatakan semua memabukkan adalah khamar. Wa hadil atyab, dan parfum-parfum ini ba'duha, sebagiannya memabukkan. Sebagiannya, beliau tidak mengatakan semuanya memabukkan, sebagiannya memabukkan. Ya, karena kalau Syaikh Ibnu Utsaimin berkenaan dengan parfum alkohol, beliau tafsil. Itu berapa persentase campurannya dan memabukkan ataukah tidak. Ya, maka kalau kemudian persentasenya campurannya sedikit sehingga beliau dan dinilai tidak memabukkan, maka bukan khamar. Kalau kemudian persentasenya persentase tertentu yang itu dengan ketika dicampur dengan campuran semacam itu maka hasil campurannya muskir memabukkan, maka itu khamar. Namun kalau cuma sedikit yang campuran tersebut sehingga pengaruh khamar itu larut, tidak ngefek, hasil campurannya itu tidak lagi bersifat sebagaimana sifat etil memabukkannya, karena terlalu sedikit, larut, hilang, terjadi proses yang namanya istihlak, larut dan hilang, maka dia bukan khamar. Maka dia bukan khamar. Kalau dia bukan khamar maka ya berarti berlaku ketentuan-ketentuan bukan khamar. Boleh dipakai dan sebagainya. Dan kalau kemudian ini tergolong khamar ya maka nanti berlaku padanya sebagaimana fatwa Syekh Mukbil, bawanya tidak boleh dan seterusnya. Beliau katakan al-hitiyat, sikap hati-hati, an-naja'alahu, kemudian, maaf. Fahal, maka apakah sabdan firman Allah Ta'ala, fajtanibuhu jailah, adalah amran, adalah perintah untuk menjauhi hal yang memabukkan dari parfum ini, ataukah dia perintah mutlak? Al-hitiyat, sikap hati-hati adalah kita jadikan sebagai perintah mutlak. Ya, maka ndaklah parfum-parfum ini dijauhi, parfum-parfum ini yang memabukkan dijauhi, baik dengan maka jauhilah baik dalam bentuk menjual, membeli, berparfum dengannya atau yang lain. Karena Allah Ta'ala berfirman fajtanibuhu, jauhilah dia, la'allakum tuflihun, ya, supaya kalian beruntung, dan seterusnya diambil dari syarah muqaddimah fi usuli tafsir. Ya, maka berkenaan dengan duduk permasalahan parfum beralkohol, maka ini tentu ada pembahasan apakah parfum beralkohol itu khamar ataukah bukan khamar. Terus kemudian nanti kemudian juga berkaitan erat dengan apakah khamar itu najis atau tidak najis. Dan nanti mana yang dipilih oleh masing-masing ulama dalam masalah ini. Nanti akan menghasilkan fatwa yang berbeda. Boleh jadi nanti ada fatwa yang sama, namun makhadnya, sisi pengambilannya itu berbeda. Misalnya tadi kita bisa kita dapatkan maka saya mukbil berpandangan parfum beralkohol secara mutlak meskipun unsurnya cuma syai'an sedikit dari alkohol, tapi beliau katakan itu khamar. Dan ini juga pendapat saya Ibnu Bas, bahasanya parfum beralkohol itu khamar. Kemudian saya mukbil dan saya Ibnu Bas melarang memakainya. Melarang memakainya, namun makhotnya berbeda. Kalau saya Ibnu Bas melarang memakai parfum beralkohol karena alasannya najis. Kalau saya mukbil enggak, alkohol enggak najis. Khamar tidak najis. Pendapat yang dipilih saya mukbil, khamar itu tidak najis. Beliau tidak mengambil pendapat jumhur, namun mengambil pendapat yang kedua yang mengatakan khamar tidak najis. Namun bolehkah kemudian pakai parfum beralkohol? Tidak boleh. Alasannya membawa khamar. Alasannya hamiluha, membawa khamar. Ya, jadi sepertinya sama namun itu beda. Dua pendapat ini beda. Pendapat saya Bin Bas sama pendapat saya Mukbil itu hakikatnya beda. Meskipun produknya sama, namun prosesnya berbeda. Keduanya sama-sama mengakui itu khamar. Namun kenapa ini dilarang, parfum beralkohol yang ini khamar ini, kenapa ini dilarang? Kalau saya menubas, ini alasannya ini najis. Bila tidak menganggap itu membawa, membawa itu yang membawa fisik gitu ya. Membawa itu membawa fisik, kalau nempel di badan ya, tidak dikatakan membawa. Membawa khamar itu yang terlarang adalah membawa yang sebagaimana kita ketahui yang umum disebut dengan membawa. Adapun saya mukbil, maka beda. Mengatakan bahasa khamar itu tidak najis, parfum beralkohol itu khamar, khamar itu tidak najis, namun tidak boleh dipakai karena itu termasuk membawa khamar. Dan ini lebih mengerikan. Karena kalau membawa khamar berarti mal'un. Berarti manusia terlaknat. Manusia yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian adapun Syekh Albani dengan demikian juga Ibnu Utsaimin, maka melihat persentase. Melihat persentasenya. Nah, kalau kemudian dalam kadar tertentu dan itu memabukkan, maka khamar. Jika kemudian di kadar tertentu itu tidak memabukkan, maka bukan khamar. Dan saya Ibnu Utsaimin dengan juga Syekh Albani punya pendapat yang sama tentang apa itu khamar itu najis ataukah tidak. Dunia sama mengatakan, mengambil pendapat yang kedua yang mengatakan khamar bukan najis. Namun kalau kutipan pendapat Syekh Ibnu Utsaimin yang dikutip di sini, ya meskipun tidak semuanya najis, tidak semuanya memabukkan, tidak semuanya khamar, namun menimbang fajtanibuhu. Maka beliau katakan istinab di sini, apakah ini khusus untuk yang memabukkan saja ataukah tidak? Maka beliau katakan ihtiyat, pendapat yang hati-hati, kita jadikan ini adalah perintah mutlak. Maka mana meskipun dia tidak najis, jadi kalau saya usahin, meskipun dia tidak najis karena pendapat beliau masalah khamar itu tidak najis, dan ini namun bolehkah memakainya? Bolehkah memakainya? Beliau berpandangan bahwasanya khamar itu tidak najis. Dan sebagian parfum beralkohol itu khamar karena memabukkan. Tapi khamar itu menurut beliau tidak najis. Tidak najis. Kalau tidak najis, boleh enggak dipakai parfum beralkohol yang statusnya khamar. Yang itu tidak najis. Itu tidak najis dalam pendapat beliau. Bolehkah memakainya? Belum mengatakan tidak boleh dipakai. Bukan karena alasannya najis. Bukan pula alasannya hamilul khamar. Kayak saya mukbil. Namun alasannya adalah fajtanibuhu. Jauhilah khamar. Jauhilah khamar. Beliau katakan jauhilah membeli khamar. Jauhilah menjual khamar. Jauhilah berparfum dengan khamar. Jailah berparfum tatayyub biha, berparfum dengan khamar. Jadi bukan karena najis, bukan karena itu termasuk membawa khamar. Itu khamar namun tidak termasuk membawa khamar. Namun dijauhi karena fajtanibuhu. Jauhilah dia, jauhilah dia yaitu khamar. Maka termasuk dalam hal ini yang dijauhi di samping jual beli adalah at-tayyub biha, jailah berparfum dengannya. Karena itu adalah sebab keberuntungan. Jadi makhotnya beda lagi. Kalau parfum beralkohol itu karena sebagiannya adalah memabukkan alias khamar dan sebagian yang tidak memabukkan alias bukan khamar, kalau yang bukan khamar boleh dipakai. Kalau yang bukan khamar boleh dipakai. Nah kalau yang khamar apakah boleh dipakai? Dan ingat pendapat beliau ini bukan najis. Nah, ini enggak ada alasan untuk melarangnya dari sisi najis. Dan beliau melarangnya pakai sisi yang lain. Perintah fajtanibuhu, jauhilah khamar dengan berbagai macam bentuk. Bentuknya menjualnya membelinya termasuk berparfum dengannya. Nah, kemudian kita berpindah ke bab yang baru yaitu az-zinatu fil libas, berdandan dengan pakaian. Ya, kalau kemarin babnya adalah zinatul jismi, berdandan berkaitan dengan masalah badan. Dandanan yang ada di badan. Nih. Ya, maka kalau parfumnya adalah berarti parfum badan. Maka kemudian bab selanjutnya adalah zinatul fil libas, berdandan dengan pakaian. Allah Ta'ala berfirman, Kul man harma zinatallahi lati akhajal ibadihi wa tayyibati minar rizq. Siapakah yang mengharamkan perhiasan yang Allah keluarkan untuk hamba-hambanya dan makanan-makanan yang baik. Kul hiya lilladina amanu fil hayati dunya. Katakanlah bahasanya, dia adalah untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khalisatan yaumal qiyamah, dan khusus untuk orang yang beriman pada hari kiamat. Kadzalika nufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Demikianlah kami merinci ayat-ayat kami liqaumin ya'lamun, untuk orang-orang yang mengetahui. Dan surat Al-A'raf 32 ini jadi dalil hukum asal zina adalah halal. Hal-hal yang menambah indahnya tampilan fisik itu satu hal yang halal. Sebagaimana hukum asal at-tayyibati minar rizq, makanan-makanan yang enak dimakan, hukum asalnya adalah halal. Terdapat dalam Musnad Imam Ahmad dengan sanad yang hasan dari Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Silakan kalian makan, bebas untuk kalian untuk makan, wasrabu, silakan kalian minum sesuka kalian." Wa tasaddaqu, dan bersedekahlah. Wal basu, dan pakai pakaianlah. Fi ghairi israfin wala makhilatin, namun hindarilah dua hal. Israf boros lebih dari keperluan, wala makhilatin atau kemudian bersombong-sombong pamer dengannya. maka sombong dalam boleh jadi orang itu menyombongkan makanannya. Mau makan difoto dulu, diupload dulu. Dulu makanan saya. Nah, maka boleh jadi orang sombong dengan minumannya. Dan orang kemudian bisa sombong dengan pakaiannya, dan juga orang bisa bersombong dengan bersedekahnya, dengan sedekahnya. Salah yang bantu ini dan itu. Nah, itu semua saya mendanai dan sebagainya. Kemudian untuk israf, maka boros berkenaan dengan makan tentu jelas. Porsinya satu piring, dia pesennya tiga piring, maka itu boros. Boros dengan minum juga jelas. Dia cukup satu gelas, pesennya lima gelas. Yang empat nganggur. Maka ini boros, melebihi kebutuhan, melebihi keperluan, melebihi pemanfaatan. Pakaian, boros dalam pakaian, juga satu hal yang mungkin untuk terjadi. Pakaiannya terlalu lebih dari apa yang menjadi kebutuhannya. Cuma kemudian israf dalam sedekah. Israf dalam sedekah. Ini apa bentuk israf dalam sedekah? Bentuk boros dalam masalah sedekah. Maka penjelasan saya Ibnu Taimin di Fathul Jalali wal Ikram, israf dalam sedekah itu adalah israf untuk orang yang diberi sedekah. Israf untuk orang boros atau berlebih untuk orang yang diberi sedekah. Kebutuhan dia, dia cukup dikasih sedekah sekian, 100 ribu, dikasih 1 juta, bingung dia. Ini untuk ngapain? Yang boleh jadi karena enggak biasa pegang duit banyak, itu malah menyusahkan dirinya. Atau kemudian malah dia kemudian melakukan hal-hal yang tidak perlu, harusnya mungkin bisa ditabung atau apa, karena enggak pernah megang duit banyak, akhirnya pembelanjaannya tidak pada tempatnya. Kalau dia dikasih pas, itu dia beli beras, beli ini untuk makan pokoknya, kemudian tiba-tiba dikasih duit setumpuk, akhirnya kemudian dia israf beli ini beli itu yang sebenarnya tidak diperlukan, padahal seharusnya bisa dia awet-awet, ya dia ini, sehingga untuk bisa memenuhi kebutuhannya. Namun karena kaget, nggak biasa pegang duit banyak, ini bahaya. Maka orang yang enggak biasa pegang duit banyak, jangan dikasih duit yang banyak. Bingung dan susah dia. Galau dia. Mengenai israf dalam sedekah. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa salam.